Jujur bicara saja, beta ini alipu sapa. Semua yang beta bilang selalu deng baku melawan. Lain pas kali susen mau dengar beta. Hidup dengan cara macam ini, cuma karena rasa sayang beta masih.